mari korang jaga acara ini sampai kalau pagi. Kalau so mabok, jangan bikin kacau. Kalau bagoyang, jangan baku senggol. Korang nikmati acara ini supaya korang boleh party sampai pagi. Boyang orang mabok. Single.